Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafidhakumullah jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita telah menyelesaikan ayat yang ke-57 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-58 dari surat Al-Baqarah. Masih mengenai penyebutan perilaku yang sangat jahat dan jelek yang ditimbulkan atau yang dimunculkan oleh orang-orang Yahud, yang mana mereka, perbuatan mereka, kebiasaan mereka mengubah lafaz atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan lafaz yang benar, atau dalam artian lafaz di dalam Al-Qur'an, kemudian mereka mengubah lafaz tersebut dengan lafaz yang lain. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakunu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa kunu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Di dalam ayat yang ke-58 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel agar ingat terhadap kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada mereka, dan agar mereka mau masuk ke dalam atau masuk ke kota Baitul Maqdis, Palestine. Nah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka barakallahu fikum diberi rezeki yang sangat banyak melimpah. Naam. Namun mereka justru tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryata, dan ketika kami ucapkan udhulu, masuklah kalian kepada negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Palestine. Nah, fakulu minha, dan makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik tersebut, haitu syi'tum, sesuai dengan keinginan kalian, raghadan wa raghadan. Nah, makanlah dengan cara tenang, tenteram, enak. Wadkhulul baba sujadan, dan masuklah kalian dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittah. Perhatikan di sini, Allah taala memerintahkan mereka agar mengucapkan hittah. Hittah maknanya adalah rabbana dha'anna dzunubana. Wahai Rabb kami, nahan, hapuskanlah untuk kami dosa-dosa kami. Dalam artian ampunilah dosa-dosa kami dari kami. Itu aslinya, tapi mereka mengubah apa? Mengubah dengan lafaz hintah. Naam. Dalam bentuk ejekan, barakallahu fikum. Hintah semacam biji nam tumbuhan gandum, barakallahu fikum. Bayangkan, hintah diubah menjadi hintah. Paham ya? Ini perilaku orang apa? Orang Yahud, wal'iyadu billah. Nah, barakallahu fikum, orang Bani Israel. Yang mereka, barakallahu fikum, berupaya mengubah makna atau lafaz Al-Quran dari dohirnya. Dan ini perilaku yang jelek. Karena yang namanya ta'wil, barakallahu fikum, itu memiliki makna yang banyak. Ta'wil itu terkadang maknanya jelek, yaitu maknanya tahrif. Ta'wil terkadang maknanya bagus, yaitu tafsir. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu maknanya tafsir. Ya Allah, pahamkanlah Ibn Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu tafsir. Ta'wil yang maknanya tafsir itu adalah ta'wil yang mahmud atau mamduh, yang terpuji. Ada ta'wil yang mana tahrif, ini yang dilakukan orang-orang Yahud dan juga yang semisal dengan mereka. Naam. Hitta diubahnya hinta. Amin. Misalnya. Jadi kalau kita jumpai kelompok-kelompok sesat yang mereka menakwil Al-Quran atau mentahrif Al-Quran, mengubah naam barakallahu fikum, naam zahir lafadznya menjadi ubahan yang lain tanpa dalil, naam barakallahu fikum, atau mengubah makna dari zahirnya tanpa dalil, maka yang seperti itu barakallahu fikum ada unsur keserupaan dengan orang-orang Yahud. Hati-hati. Naam. Kita lihat di sini. Naghfir lakum khotayakum. Niscaya kalau kalian seandainya mau mengucapkan lafaz tadi itu, Rabbana dha'anna dzunubana, niscaya kami akan kabulkan untuk kalian dan kami akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan pahala dan juga kebaikan bagi orang-orang yang membuat kebaikan. Orang-orang muhsinin, orang yang berbuat kebaikan barakallahu fikum, baik orang-orang muslimin yang mereka berbuat baik dengan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ilmu mereka, nah barakallahu fikum, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah Ta'ala akan tambahkan bagi mereka kebaikan dan juga pahala. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka bagi mereka husna. Bagi mereka apa? Al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini tafsirannya. Naam, qala al-muallifun, untuk para pengarang dari tafsir Al-Muyassar ini yang ditakdim, dikasih mukadimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qulna. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan kami yang telah diberikan atau telah kami berikan kepada kalian ketika kami ucapkan udkhulu Madinah. Udkhulu Madinata Baitul Maqdis. Masuklah kalian ke kota Baitul Maqdis. Fakulu min thayyibatiha. Dan kemudian makanlah dari apa? Dari makanan-makanan yang baik di situ. Fi ayyi makanin minha. Dari tempat yang manapun. Bebas gitu ya di sini. Aklan hanian. Dalam keadaan makan tenang, tentram, enak. Wa kunu fi dukhulikum khadi'ina lillah. Namun catatannya, dan hendaknya kalian ketika masuk pada kota tersebut dalam keadaan merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalilina lah, dan tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, kemudian ucapkanlah rabbana da'anna dzunubana. Paham ya? Wahai Rabb kami, da', ampunilah, hapuskanlah anna dari kami dzunubana. Dzunubana, dosa-dosa kami. Nastajibu lakum wa na'fu ankum. Niscaya kami akan kabulkan untuk kalian, dan kami pun akan mengampuni dosa kalian. Wa nasturha alaikum, dan kami akan menutupi dosa tadi di hadapan kalian. Dosa-dosa tadi ditutupin, diampuni gitu. Paham ya? Tapi syaratnya apa? Ucapkanlah rabbana dha'anna dzunubana hittah. Tapi mereka malah justru mengubah apa? Hintah. Bayangkan itu. Wal'iyadu billah. Wasanazidul muslimin bi amalihim khairan wa thawaba. Niscaya kami pun akan menambahkan bagi orang-orang muslimin, orang-orang yang mendapat, orang-orang yang berbuat baik, dengan amalan-amalan mereka khairan wa thawaba, kebaikan dan juga pahala. Orang-orang muslimin itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Naam, wa asinu innallaha yuhibbul muslimin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Naam. Ewa. Kemudian berikutnya ayat yang ke-59. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzii qiila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yafsukun. Perhatikan ayat yang ke-59 ini, Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka, yaitu Bani Israel. Mereka mengubah, mentahrif ucapan yang tidak diucapkan kepada mereka. Ayo, perhatikan sini. Fabaddalal ladzina dzalamu. Kemudian orang-orang zalim, orang-orang jahat, mereka mengubah, mengganti qaulan, ucapan tadi, ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang bukan diucapkan kepada mereka. Yang diperintahkan tadi hittah diganti dengan hintah. Bedanya apa? Tambah nun situ. Hittah jadi hintah. Kalau hittah itu maknanya apa? Doa, Rabbana dza'anna dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah, hapuskanlah dari kami dosa kami. Itu kalau hintah. Tapi hintah maknanya lain. Paham ya? Semacam biji tanaman gandum. Bayangkan diubah seperti itu. Waliyadzubillah. Kita lihat sini. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, kemudian kami pun turunkan terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman rizqan. Rizqan maknanya adalah azab. Kami turunkan sebuah azab minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan mereka. Dengan sebab terus-menerusnya penentangan mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Di balik gitu, kenikmatan jadi ngam hukuman. Kita ada tafsiran di sini. Fabaddalnan qala al-muallifun, berkata para al-muallif mufassirun di sini, karena banyak yang mengumpulkan di sini ya. Naam. Fabaddala al-ja'irun ad-dhalun, maka orang-orang yang jahat dan orang-orang sesat mereka mengubah, mengganti min bani Israel, dari kalangan bani Israel, nam qaulallah, qaulallah diganti, ucapan Allah Ta'ala diubah gitu loh. Wa harraful qaula wal fi'la jami'an, kemudian mereka mengubah ucapan dan perbuatan seluruhnya, diubah. Iddakhalu, ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis, yazhafuna 'ala astahihim, mereka nabarakallahu masuk dalam keadaan yazhafun, itu merayap, atau dalam keadaan kalau bahasa Jawanya itu nah berjalan tapi dengan pantatnya. Paham ya? Nah, jadi mereka yazhafuna 'ala astahihim, mereka nabarakallahu fikum, mereka merayap di atas apa? Pantat-pantat mereka. Jadi jalannya itu tahu kan maksudnya? Jadi jalannya gini. Ayo ngelesat. Bahasa Jawanya ngelesat gitu. Ngejek tapi mereka ngejek seraya mengatakan apa? Waqalu, kemudian mereka mengatakan habbatun fi sya'rah. Paham ya? Semacam kutu yang ada dalam rambut. Paham enggak? Rambut. Ngejek. Suruh bilang hitam malah hintah. Ayo, semakna dengan itu. Dan akhirnya mereka mengatakan habbatun fi sya'rah. Waliyadzubillah. Wastahza'u bidinillah, kemudian mereka pun apa? Istihza. Mengolok-olok, mengejek dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita telusuri, Allah Ta'ala telah menyatakan dalam ayat yang banyak mengenai barang siapa yang mengajak Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayatnya serta rasulnya, apa balasannya? Kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lagi. Jangan minta ampun lagi. Nah, jangan diberi ampun orang tadi itu. Sungguh kalian telah kafir yang semula kalian beriman. Bayangkan. Jadi mengolok-olok agama Islam ini barakallahu fikum serta syariatnya, baik dengan cara mengejeknya dengan cara apa? Bersendau gurau, bermain-main. Hati-hati. Masuk dalam kekufuran, bayangkan. Nah, waliyadzubillah. Jadi perilaku orang Bani Israel, perilaku orang-orang Bani Israel, mereka mengolok-olok mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah azab kepada mereka dari langit. Bayangkan. بِسَبَبِ تَمَرُّدِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ, dengan sebab bangkangnya mereka, menentangnya mereka, dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akibat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya apa ancamannya? Kesengsaraan. Karena mafhum yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan yang sangat besar. Meraih na'am kenikmatan, meraih na'am barakallahu fikum keselamatan yang sangat besar. Berarti mafhumnya, barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kebinasaan, kesengsaraan yang akan didapatkan. Hati-hati ya. Allah telah menyatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Na'am. Ya. Jadi perlu diperhatikan dalam masalah seperti ini. Jangan sampai keliru dalam memahami. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itu yang Naam, Allah Subhanahu wa taala firmankan mengenai Bani Israel bahwasanya kriteria dan juga sifat mereka, ulah mereka yang membuat kekacauan. Setelah diberikan kenikmatan, justru tidak menjaga kenikmatan, namun justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih, karena Allah taala telah berfirman, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Nas'allaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allaha an yujannibana 'an fitan ma dhahara minha wa ma batan. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.